Buddha Nirwana. Lah, karisma. Pokoknya slow. Gih, gih. Dangke banyalai Tuhan, sukasih dia parbeta. Inikah tulang rusuk yang Tuhan ambil dari beta. Bahagia syononae, beta bahagia sayang. Dangke banyak sayang